Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan kepada kita semua untuk bisa datang hadir melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan juga hadir di sini mengikuti kajian rutin kita setiap pagi subuh pada hari Jumat, yang mana insyaallah pada pagi hari ini kita akan memasuki bab yang baru dari apa yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab pada kitabnya Kitabut Tauhid, yaitu bab maja'a anna ba'd hadhil ummah ya'budul awthan. Bab tentang bahwasanya ada dari sebagian umat ini, ada sebagian dari umat ini, barakallahu fikum, yang beribadah kepada berhala-berhala, kepada al-awthan, sesembahan selain Allah. Nah, saya ulangi, yaitu bab tentang bahwasanya sebagian dari umat ini beribadah kepada al-awthan, peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksud dari atau tujuan dari peletakan bab ini oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab pada Kitabut Tauhid? Apa kaitannya tentang bahwasanya ada sebagian dari umat ini yang beribadah kepada selain Allah? Peletakan bab ini sengaja ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan inna syirka la yumkinu an yaqa'a fi hadhil ummah, bahwasanya kesyirikan tidak akan mungkin lagi terjadi pada umat ini. Kesyirikan terkhusus di tengah-tengah kaum muslimin yang mengatasnamakan diri mereka sebagai muslimin, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang menegakkan salat lima waktu, maka tidak akan mungkin lagi kesyirikan terjadi pada diri mereka. Sehingga oleh karena itu mereka mengingkari bahwa peribadatan kepada kuburan, peribadatan kepada wali-wali, istighatsah kepada orang yang berada di kuburan tersebut, tawassul dengannya, tawassul dengan wali, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, mereka mengingkari dan tidak percaya bahwa itu bagian dari kesyirikan. Dan mereka menganggap bahwasanya umat ini maksum. Umat ini maksum. Umat ini maksum. Terkhusus barakallahu fikum yang tinggal di Jazirah Arabiyah. Terkhusus yang tinggal di Jazirah Al-Arab. Mereka berdalilkan ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, inna syaitana ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang menegakkan salat di jazirah Arab ini. Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang menegakkan ibadah salat di jazirah Arab ini. Walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi upaya sekarang yang dilakukan oleh syaitan adalah untuk memecah belah persatuan di antara mereka, memecah belah persatuan di antara mereka. Barakallahu fikum. Mereka berdalilkan dengan ayat ini, tidak mungkin lagi terjadi kesyirikan, terkhusus di Jazirah Arabiyah. Barakallahu fikum, tidak mungkin lagi terjadi kesyirikan. Karena syaitan sudah putus asa. Barakallahu fikum. Dan upaya dari syaitan sekarang ini adalah untuk memecah belah persatuan di antara kaum muslimin. Sehingga oleh karena itu ketika ada orang yang menegur dan memperingatkan perbuatan mereka, barakallahu fikum, perbuatan mereka berupa ibadah kepada kuburan, tawassul kepada wali-wali, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, barakallahu fikum, yang dia tidak hadir di situ, mereka menganggap bahwa ini bukan bagian dari syirik. Ketika ada dari kalangan muwahhidin yang memperingatkan hal demikian, mereka mengatakan, jangan engkau memecah belah persatuan kaum muslimin. Ini adalah upaya dari syaitan yang tertinggal dan tersisa, yang dia lakukan, yang syaitan lakukan terhadap kita. Jangan engkau menjadi kepanjangan tangan dari syaitan. Wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. Hadits ini adalah hadits yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Lalu bagaimana maksud dari hadits ini sesungguhnya? Dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jawabannya adalah bahwasanya peribadatan kepada selain Allah tetap akan terjadi. Peribadatan kepada selain Allah tetap akan terjadi. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Jawabannya adalah bahwasanya Nabi memberitakan tentang putus asanya syaitan, tentang putus asanya syaitan dari upaya untuk menjadikan peribadatan kepada selain Allah, terkhusus di Jazirah Arab. Naam. Apa yang di barakallahu fikum yang dilakukan oleh syaitan berupa perbuatan putus asa terhadap upaya untuk menjadikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Orang yang merasa putus asa, barakallahu fikum, bisa terjadi apa yang dia putus asakan tersebut dan juga bisa tidak terjadi. Barakallahu fikum. Bal yajuzu an yaqa'a 'ala khilafi ma tawaqqa'ahu asy-syaitan. Li'anna asy-syaitan lamma hasalatil futuhat wa qawil Islam wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwajan ya'isa. An ya'buda an yu'bada siwallahu fi jaziratil Arab. Naam. Bisa saja terjadi apa yang diputus asakan oleh syaitan tersebut, dikarenakan syaitan ketika terjadi kemenangan kaum muslimin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mulai kuat di Jazirah Arabiyah dan umat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, maka syaitan ketika itu merasa putus asa dari upayanya untuk memunculkan kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin, terkhusus di Jazirah Arabiyah. Walakin hikmatullahi ta'ba illa an yakuna dzalik, akan tetapi hikmah Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya kesyirikan itu tetap terjadi sebagaimana yang kita saksikan. Wa hadza naquluhu wa la budda, inilah yang kita katakan dan harus. Li'alla yuqal, agar tidak dikatakan, inna jami'al af'al allati taqum fi jaziratil arab la yumkinu an takuna syirkan. Agar tidak ada lagi yang mengatakan bahwasanya seluruh perbuatan yang terjadi yang dilakukan di Jazirah Arabiyah tidak mungkin itu dijadikan atau dikatakan sebagai kesyirikan. Karena syaitan sudah putus asa. untuk memunculkan kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin. La. Syaitan putus asa dari hal demikian. Bisa terjadi dan bisa tidak terjadi apa yang dia putus asakan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya, dengan hikmahnya, telah mentakdirkan bahwasanya kesyirikan itu tetap terjadi sebagaimana yang kita saksikan. Barakallahu fikum. Wa ma'lumun anna Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah jaddada tauhid fi jaziratil Arabiyah wa anna an-nasa kanu fi dhalikal waqti fihimul musyrik wa fihimul musyrik wa ghairul musyrik. Dan sudah diketahui bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah termasuk di antara orang yang memurnikan tauhid di jazirah Arabiyah. Dan ketika itu umat manusia kaum muslimin ketika itu ada yang terjatuh dalam kesyirikan dan ada yang tidak. Fal haditsu akhbara amma waqa'a fi nafsi syaitan dzalikal waqti. Hadits yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi memberitakan apa yang bergejolak di dalam hati syaitan, di dalam dada syaitan pada waktu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadits tersebut. Walakinnahu la yadullu ala adamil wuku'. Akan tetapi hadits tersebut tidak mengharuskan bahwasannya kesyirikan itu tidak akan terjadi lagi. Tidak mengharuskan demikian. Tetap akan terjadi. Wa hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak dari orang-orang sebelum kalian yaitu al-yahud wan nasara. Kalian pasti akan mengikuti jejak-jejak dari orang-orang sebelum kalian al-yahud wan nasara. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara para sahabat yang mana mereka tinggal di jazirah Arabiyah baik di Mekah ataupun di Madinah dan seluruh negeri Hijaz, negeri Najd, seluruh jazirah Arabiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara mereka dengan hadits ini, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak dari orang-orang sebelum kalian. Apa saja jejak-jejak dari orang-orang sebelum kalian, sebelum kita, dari umat al-Yahud wan Nasara, di antaranya adalah kesyirikan. Orang-orang Yahud, di antara kemungkaran mereka adalah mereka melakukan kesyirikan. Begitu pula orang-orang Nasara, mereka juga melakukan kesyirikan. Dan kata Nabi Muhammad SAW, pasti kalian akan mengikuti jejak-jejak dari orang-orang sebelum kalian. Al-Yahud wa Nasara. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi maksud dari bab ini untuk menegaskan bahwasanya kesyirikan itu tetap ada dan tetap akan terjadi di jazirah Arabiyah. Sehingga oleh karena itu ketika ada yang menegur, ada seorang muwahhid ahli tauhid menegur perbuatan syirik mereka, mereka tidak merasa bahwasanya ini adalah perbuatan syirik. Justru dia menuduh balik al-muwahhidin adalah orang-orang kepanjangan tangan dari syaitan untuk memecah belah persatuan kaum muslimin sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tersebut, walakin fit tahrisi bainahum. Akan tetapi makna hadis tersebut tidak demikian. Nabi mengatakan hanya sebatas apa yang bergejolak di hati atau di dada syaitan dari upayanya untuk menyesatkan kaum muslimin di jazirah Arabiyah. Barakallahu fikum. Nabi hanya sebatas memberitakan apa yang bergejolak di dalam hati syaitan. Bukan Nabi SAW memberitakan tentang sesuatu yang harus dan akan terjadi. Lah. Barakallahu fikum. Akan tetapi Nabi hanya sebatas menceritakan apa yang ada dan bergejolak di dalam hati syaitan. Dan syaitan bukanlah dari makhluk Allah yang tahu perkara gaib, yang tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman atau setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi di dalam hadis ini hanya sebatas apa yang bergejolak di dalam hati syaitan ketika itu. Dia merasa putus asa untuk memunculkan kesyirikan di Jazirah Arabiyah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab ini atau pada judul bab ini, Asy-Syaikh mengatakan anna ba'dha hadhil ummah, yaitu bahwasanya sebagian dari umat ini, bukan semuanya, hanya sebagian atau sekelompok dari umat ini yang melakukan kesyirikan. Naam, dan itu pun banyak, dan itu pun banyak. Bukan seluruhnya, bukan seluruh dari kaum muslimin, dari umat ini melakukan kesyirikan. Dikarenakan akan tetap ada sekelompok orang sampai pada akhir zaman yang mana mereka selalu mendapatkan kemenangan dan selalu berada di atas al-haq, selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di atas al-haq sampai terjadinya hari kiamat. Nah, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin aw zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan selalu ada sekelompok dari umatku mansurin, di dalam riwayat lain dikatakan zahirina 'alal haqq, mereka barakallahu fikum berada di atas al-haq, menegakkan al-haq, menampakkan al-haq sampai enam akhir zaman. Tidak akan ada yang memudaratkan mereka dari orang-orang yang meninggalkan dan menyelisihi mereka. Tidak akan memudaratkan mereka sampai terjadinya al-qiyamah, sampai tegaknya hari kiamat. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan ayat di dalam bab ini, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka sebagian dari Alkitab, sebagian dari isi Alkitab, al-Yahud wa Nasoro alladina utul kitab, mereka diberikan sebagian dari isi Alkitab tersebut, tidak semuanya, hanya sebagian. Bahkan diantaranya ada yang telah mereka robah-robah naam dari ayat yang sungguhnya naam tidak terjaga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan kepesakukan yu'min dan taghut, mereka beriman kepada taghut. Nah, wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Dan lanjutan dari ayat tersebut, mereka mengatakan terhadap orang-orang yang terhadap orang-orang kufar, haula', bahwasanya orang-orang musyrik lebih baik atau lebih berada di atas petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Lebih baik jalannya orang-orang musyrikin tersebut daripada orang-orang yang beriman. Nah, disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya yang dimaksud dengan sebagian dari orang-orang ahlul kitab di sini adalah Ka'ab al-Ashraf, salah seorang tokoh Yahudi, Ka'ab ibn al-Ashraf. Ketika dia datang ke Mekah dan dia dikerumuni oleh orang-orang musyrikin, dan orang-orang musyrikin mengatakan dan bertanya kepadanya, mataquluna fi hadzal rajul, apa pendapatmu, mataqul, apa pendapatmu tentang orang ini, yaitu Nabi. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Alladhi saffaha ahlamuna wa ra'a annahu khairun minna, yang telah mencela nenek moyang kami dan dia merasa bahwasanya dia lebih baik daripada kami. Kata orang-orang musyrikin bertanya kepada Ka'ab al-Ashraf, seorang Yahudi. Faqala lahum, dan berkata orang Ka'ab al-Ashraf ini, yang mana jawabannya didasari kebencian dan rasa hasad kepada Nabi Muhammad SAW, antum khairun min Muhammad, kalian itu lebih utama dan lebih baik daripada Muhammad, katanya. Kamu lebih utama, kamu lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga oleh karena itu, naam, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang ahlul kitab ini, yu'minuna bil jibti wat tagut, mereka beriman kepada al-jibt, segala peribadatan. Makna al-jibt bisa bermakna asihir, bisa bermakna berhala, barakallahu fikum. Naam, mereka beriman kepada al-jibt wat tagut, wat tagut, segala apa saja yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengatakan, wa yakulun, ahlul kitab tersebut mengatakan, lilladina kafaru, terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang musyrik, haulai, kalian, mereka ini orang-orang musyrik, lebih baik jalannya daripada orang-orang yang beriman, daripada Nabi, kata mereka. Barakallahu fikum. Lalu apa kaitan ayat ini dengan bab yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wajhul munasabah fi hadhil ayah lil bab la yatabayyan illa bil hadits." Kecocokan bab ini dengan ayat yang disebutkan. Kecocokan ayat ini dengan bab yang dimaksud itu tidak akan jelas kecuali dengan kita melihat kepada sebuah hadis, yaitu la tarkabanna sanana man kana qablakum, kalian sungguh akan mengikuti jejak-jejak dari orang-orang sebelum kalian. Nah, kata Nabi, yaitu al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara, kalian pasti akan mengikuti jejak-jejak dari orang-orang Yahudi dan Nasara. Fa idza kana alladziina utu nasiban minal kitabi yu'minuuna bil jibti wa taghut, maka ketika orang-orang ahlul kitab yang diberikan kepadanya sebagian dari kitab beriman kepada al-jibt dan taghut, wa anna min hadhil ummah man yattakibu sanana man kana qablahu yalzam, dan Nabi juga menjelaskan bahwasanya ada sebagian dari umat ini yang mengikuti jejak-jejak dari orang-orang sebelum mereka dari kalangan al-Yahud wan Nasara, yalzam min hadza anna min hadhil ummah man yu'minu bil jibti wa tawhid, maka mengharuskan bahwasanya, nah, tidak aneh lagi bahwasanya ada sebagian dari umat ini yang mengikuti yang beriman kepada al-jibti wa tawhid, yang mana mereka mengikuti orang al-Yahud dan Nasara dalam hal ini. Fatakunul ayah mutabiqatan litarjamati tamaman, sehingga ayat ini mencocoki judul, naam, judul bab, barakallahu fikum, secara sempurna. Nah, ada dari kalangan al-Yahud wa Nasara yang mana, dan banyak dari kalangan al-Yahud wa Nasara yang beriman kepada al-jibi wa tawud, mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan. Mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan, dan sudah menjadi sebuah sunnatullah bahwasanya ada sebagian dari umat Islam yang akan mengikuti, atau banyak dari umat Islam yang mengikuti jejak-jejak dari al-Yahud wan Nasara. Sehingga oleh karena itu, ada di tengah-tengah kaum muslimin dari umat Islam yang beriman kepada al-jibt, yang beriman kepada tauhid, atau dia tidak mengingkari tagut, tidak mengingkari para dukun, tidak mengingkari para tukang-tukang ramal, tidak mengingkari orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. Tidak mengingkari, itu bagian dari keimanan, beriman kepadanya. Barakallahu fikum. Waliyadzu billah. Naam, dan ini Asy-Syaikh menjelaskan bahwasanya naam ada dari umat Islam yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.